Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala wala wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita lanjutkan ayat yang ke-9 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala, يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Mereka orang munafikin, يخادعون الله والذين آمنوا, hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Jadi mukhadah yang mereka lakukan adalah dengan menampakkan Islam, menampakkan keislaman agar terjaga darah dan harta mereka. Agar selamat jiwa dan harta mereka. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Dan mereka tidaklah menipu kecuali kepada diri mereka sendiri. Wa ma yashurun, dan mereka tidak merasa bahwasanya tipu daya yang mereka lakukan itu justru merugikan diri mereka sendiri. Sebetulnya rahimahullah telah menyebutkan beberapa faedah dari ayat ini. Yang pertama kata beliau rahimahullah ta'ala, di antara faedah ayat ini adalah menunjukkan makrul munafikin, menunjukkan makarnya orang-orang munafikin. Wa annahum ahlu makrin wa khadiyah. Bahwa mereka orang munafikin adalah orang-orang yang senantiasa berbuat makar dan tipu daya. Ini diambil ayat Allah Subhanahu wa taala, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Yang kedua kata beliau rahimahullahu taala di antara faedah tadi adalah at-tahaffudzu minal munafikin. Menjaga diri, waspada dari orang-orang munafikin. Lianna idza qila laka fulanun yakhda fa innaka tazdadu tahaffudzan minha. Karena kata beliau, jika dikatakan kepadamu si fulan itu suka melakukan tipu daya, maka engkau akan semakin menjaga diri darinya. Ketika dikatakan fulan itu suka menipu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa mereka orang munafikin adalah penipu. Yakhadi'una Allah walladzina amanu. Sehingga kata beliau, yambagil mu'min an yakuna yaqidan hadiran pada khadi'u bimisli haula. Sehingga seorang muslim, seorang mukmin hendaknya senantiasa sadar, waspada, ya jangan sampai tertipu oleh orang-orang munafikin. Soal, bagaimana kita tahu seorang itu munafik sehingga kita tahu dan bisa waspada darinya? Kata sebutnya min rahimahullahu ta'ala, fal jawab na'rifuhu bi'ana tatabba'a akhwalahu wa fa'alah. Kita tahu fulan itu munafik itu dengan kita menelaah bagaimana ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan dia. Apakah senantiasa bercocokan atau saling bertentangan. Fa'idha alimna anna hadzal rajul yatamallaqu lana wa yadhhiru annahu yuhibbul Islam wa yuhibbud din. Kalau kita ada tahu seseorang mencari muka di hadapan kita, di hadapan kita menampakkan senang kepada iman, senang kepada Islam, senang kepada agama Islam. Lakin, tetapi la ghaba anna, jika dia tidak bersama kita, nasma'u minhu bi taqulin annahu yuhibbud din. Ketika kita jauh dari kita, tidak bersama kita, kita dengar dan kita pastikan dia mencela agama. Dia melecehkan agama, memerangi agama. Arafna, maka dari sini kita tahu annahu munafiq. Di hadapan kita menampakkan cinta Islam, cinta iman, di belakang kita ternyata malah mencaci maki Islam, ya, memerangi Islam. Berarti dia munafik. Sehingga harus waspada darinya. Yang ketiga, di antara faedah ayat ini juga tabligh rahimahullahu taala bahwasanya al-makru sayyi, makar yang jelek, la yahiku illa bi ahli, tidaklah akan mengenai, merugikan kecuali pelakunya. Mereka orang munafikin hendak berbuat makar, hendak menipu Allah dan orang beriman, padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun." Di dalam ayat ini disebut dengan nafi dan istitsna. Wa ma yakhda'una illa. Kita tahu nafi yang ada setelahnya istitsna billah ini menunjukkan hasr. Menunjukkan hasr. Yani justru perbuatan tipu daya mereka itu hanyalah memudaratkan mereka. Tidak memudaratkan Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Ini menunjukkan bahwasanya makar yang jelek tidak akan merugikan kecuali pelakunya itu sendiri. Yang terakhir, kata sebutnya min rahimahullahu ta'ala, wa minha, di antara faedah tadi adalah annal amal sayyi'a qad yu'mil basira. Amal jelek, kekufuran, kenifakan, kemaksiatan itu qad yu'mil basira, kadang akan membutakan basira. Dan itu sudah kita baca dalam adawa-dawa, di antara akibat jelek maksiat adalah membutakan basira. Di sini terbukti orang-orang munafikin tidak merasa sesungguhnya khida', tipu daya mereka lakukan itu justru merugikan diri mereka sendiri. Mereka tidak merasa, karena sudah ya buta basirah mereka. Ya, amal jelek, kenifakan, kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan itu di antara akibatnya akan membutakan basirah, membutakan mata hati. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam.